Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwan fil din rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan transkrip daripada muhadharah dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala yang diberi judul Al-Qawa'id fil 'Aqidah wa Wasa'il As-Salam Minha. Perkara-perkara yang dapat merusak akidah dan solusi ataupun wasilah-wasilah keselamatan daripada hal tersebut. Barakallahu fikum. Sekali lagi kami ingatkan, barakallahu fikum, itu pentingnya kita memahami akidah, kita memahami mana akidah yang benar dan mana yang mampu merusak akidah tersebut, sehingga ketika berjalannya waktu dalam putaran roda kehidupan ini, tentunya seorang yang berada akidah, yang sudah belajar akidah, pasti akan terus menghadapi persoalan-persoalan yang terkadang menjadi syubhat bagi dirinya. Maka kalau dari hanya mempelajari bagaimana akidah yang hak tanpa mengetahui hal-hal yang bisa merusak akidah tersebut, maka terkadang dia akan tersamarkan melalui syubhat-syubhat, apalagi masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah nawajib yang sekarang ini terjadi, yang juga bisa mencederai akidah kita, barakallahu fikum. Sehingga prinsipnya harus kita ketahui mana yang hak, mana yang batil. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Syekh bin Baz rahimahullah taala telah menyebutkan beberapa contoh di antara mudahnya agama Islam dibandingkan dengan agama-agama terdahulu. Baik, maksudnya mudahnya syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan syariat-syariat yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu, barakallahu fikum. Dan pada malam ini ada beberapa contoh lagi yang akan dibawakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Baik, kita langsung baca. Qala Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala: Fasyari'atu al-Islamiyyah allati ja'a biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam syari'atun wasi'atun muyassaratun laysa fiha harajun wala aghlalun. Nah, kata Syekh Al-Zahid rahimahullah ta'ala, maka syariat Islam yang datang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yang dibawa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang luas dan dimudahkan. Muyassaratun, yang dimudahkan. Laisa fiha, tidak ada di dalam syariat tersebut harajun, rasa berat, wala aghlalun, dan tidak pula belum adanya belenggu-belenggu yang disahkan. Artinya apa yang dirahmatullah, setiap permasalahan yang datang di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ada solusinya. Pasti ada solusi, ada keringanan, ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam syariat atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Syekh akan menyebutkan contoh-contohnya. Wal musafir yaqsiru shalah, dan musafir seorang yang melakukan safar, ya, salatnya akan terkosor. Ya, salatnya adalah terkosor. Wa yuftiru fi Ramadan, dan boleh baginya berbuka di bulan Ramadan. Wa yaqdi as-sawma, dan juga ya boleh baginya untuk ataupun harus baginya untuk qada, mengganti puasa di bulan Ramadannya disebabkan karena safarnya tersebut. Ini syariat Islam, contoh syariat Islam yang begitu mudah. Seorang yang melakukan safar tentunya penuh dengan kelicikan, penuh dengan keberatan. Ya. Bahkan safar menyebutkan sebagian daripada adab. Ya, karena melelahkan. Ya, perjalanan yang harus dia tempuh. Kemudian mungkin ya, adanya kekhawatiran ya, di perjalanan. Ya. Naam. Ya, ketika dia keluar siang ataupun malam hari, perjalanan yang seorang yang keluar dari rumahnya tentu akan merasa ada sedikit rasa yang khawatir, apakah perjalanan ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan menjadi musibah bagi dirinya. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, inilah yang disebut oleh para ulama, ya, safar itu sebagian daripada azab. Nah, maka bagi musafir boleh baginya mengqasar salat dan boleh baginya membuka di bulan Ramadan. Ya. Nah, kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridan aw 'ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhra. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ya. Barang siapa yang sakit, ya, atau dia dalam safar, dalam perjalanan, ya, yang jauh safar, fa'iddatun, maka boleh baginya mengganti min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lainnya. Masya Allah, ya, begitu mudah syariat agama Allah Subhanahu wa taala, begitu mudah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian contoh yang lainnya, wal musalli in 'ajiza 'an al-qiyam shalla qa'idan, maka orang yang salat, ya, jika dia tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka boleh baginya salat dalam keadaan sujud. Wa in 'ajiza 'an wa in 'ajiza 'an qu'ud shalla 'alaihi shalla 'ala jambih. Maka dan jika dia tidak mampu untuk duduk ketika salatnya, ya, maka boleh baginya untuk ya, berbaring. Berbaring maksudnya ya, menghadap ya, ke kanan atau menghadap ke kiri, ya. Demikian. Wa in 'ajiza 'an shalah, dan jika dia tidak mampu salat 'ala jambi, ya, dalam keadaan berbaring, shalla na'am mustalqiyan, ya, boleh dibaginya salat secara terlentang. Ya. Nah. Kama sahha bidzalika as-sunnah 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sunnah yang telah sahih dengan perkara tersebut yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah gambaran kemudahan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi kita patut bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mendapatkan kemudahan-kemudahan ini. Jalan kalian umat terdahulu, ya. Mereka berat melakukan syariat agama Nabi dan mereka jalan kalian Allah Subhanahu wa Taala tidak memberikan udur kepada mereka jika mereka naaf merasa berat terhadap syariat tersebut. Mau tidak mau mereka harus melaksanakan syariat tersebut. Ya. Karena demikianlah syariat agama umat terdahulu. Ya. Namun, ya. Sebagaimana hadis ketika Nabi SAW bermi'raj ke Sidratul Muntaha, di mana Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk sholat. Ketika Nabi SAW mendapatkan perintah pertama kali, mendapatkan perintah sholat yang begitu banyak, maka ketika Nabi turun, ya, menemui para nabi yang lainnya, maka mereka mengisyaratkan, mengatakan, umat kami saja tidak mampu melakukan syariat tersebut, maka mintalah keringanan kepada Allah. Ya. Ini termasuk di antara dalil syariat umat terdahulu lebih berat daripada syariat kita. Sehingga Rasulullah kembali meminta keringanan, kembali lagi bertemu dengan para anbiya yang lainnya, mengatakan itu masih berat, kembali lagi sampai Allah Subhanahu wa Taala ya. Mewajibkan sholat hanya 5 waktu dalam sehari. Dan ketika itu juga Rasulullah balik, masih ada para ahli yang mengatakan itu juga masih berat. Maka Rasulullah SAW malu ya, untuk kembali lagi ke hadapan Allah Subhanahu wa Taala untuk meminta keringanan. Sehingga Rasulullah SAW menerima perintah Allah Subhanahu wa Taala salat 5 waktu yang kita jalankan ya, pada hari ini sampai akhir zaman nanti barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdullah rahimahullah taala, wa idza lam yajid min al-akal ma yusuddu ramatahu min al-halal jaza lahu an yakula min al-maytah wa nahwiha. Ini contoh berikutnya. Dan jika dia tidak menemukan dari makanan yang mampu untuk mencukupi kehidupannya, maksudnya mampu untuk dia bertahan hidup dalam suatu kondisi, dia sangat membutuhkan sebuah makanan yang kalau dia tidak makan tersebut, dia tidak terjamin akan kehidupannya, mungkin dia bisa mati. Nah, ya. Maka jika dia tidak menemukan makanan yang halal untuk dia bertahan hidup, jaza lahu an ya'kula min maitati wa nahriha, maka boleh baginya ya untuk memakan makanan dari bangkai, ya tentunya makanan yang haram ya, nah, atau yang sejenisnya, ya, yang sama seperti ini contoh lagi disebutkan Syekh Billah rahimahullahu taala. Nah, ya. Kemudian kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ma yasuddu ranqahu hatta la yaru. Ya. Di mana ini semua tujuannya adalah untuk agar dia mampu na'am ranqahu nanti mempertahankan hidupnya. Ya. Sampai na'am dia tidak mati. Ya. Sampai bila ya, ataupun dia terselamatkan dari al-maut. Nah, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Inilah syariat agama yang mulia. Ya. Dalam sebuah kaidah disebutkan bahwasanya ad-darurah tuqaddar biqadarih. Ya. Ada sebuah kaidah yang mulia di dalam syariat agama kita ini. Ya, dia mengatakan bahwasanya yang namanya situasi darurat, ya, itu diukur sesuai dengan na'am biqadarnya, sesuai dengan kadarnya. Nah, pada posisi darurat seperti yang disebutkan Syekh bin Baz tadi, ya, ketika kita tidak menemukan makanan, mungkin kita di hutan belantara tersesat, ya, kemudian kita tidak menemukan apa-apa melainkan makanan-makanan yang haram, ya, misalkan babi atau segala macamnya, ya, dalam keadaan sudah terukur, ya, kalau aku tidak memakan makanan ini aku akan mati. Ya. Sudah dalam keadaan darurat yang sangat darurat bagi dirinya. Tidak ada makanan yang halal selain makanan yang haram ketika itu. Maka boleh baginya menangkap babi tersebut ataupun memakan babi tersebut. Tapi, ya, tuqaddar bi qadariha, harus diukur dengan sesuai kadarnya. Maksudnya apa? Ketika dia menangkap babi ini, cukup pada saat itu yang mampu menyelamatkan dia dari kematian. Artinya, terselamatkan rasa laparnya itu. Sudah. Tidak boleh dari sembelih dimakan sudah kenyang, kemudian dibungkus bawa pulang. Tidak boleh. Ya. Tidak bisa demikian. Ya. Ini kaidah yang berlaku. Ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Nah, dia selamatkan hidupnya ketika itu, maka nanti pikir yang lain. Ya. Ketika itu dia darurat diantar kematian. Hanya menemukan makanan yang haram, maka wajib bagi yang memakan yang haram sampai menyelamatkan dia dari azab, dari kematian. Setelah itu dia tinggalkan tanpa harus membawa nyawa. Karena siapa tahu di depan nanti ada makanan yang halal, ada makanan halal. Ya. Nah, maka sebagian para ulama menjelaskan demikian Rasulullah. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, syahidnya apa? Perkara yang darurat itu ada batasnya. Bukan dilanggengkan terus menerus. Berapa banyak sekarang manusia yang beralasan dengan kaidah ini, ad-darurat. Na'af tuqaddar bi qadariha. Semua keadaan dianggap darurat. Dan dia dilanggengkan ke daruratan itu. Dalam keadaan sudah tidak ada hal yang memberikan mudarat bagi dirinya lagi. Tapi terus dia manfaatkan na'am situasi darurat tersebut ataupun dianggap sebagai situasi darurat. Nah, ya, seperti ya, ataupun contoh yang lainnya barangkali itu ya, perkara yang belum terjadi kedaruratannya baru hanya ya dikhawatirkan, dibayang-bayangkan. Nah, baru kekhawatiran-kekhawatiran belum ada, dia masih keadaannya masih normal, masih sehat, yang masih ya negerinya masih aman, yang negerinya masih seperti biasa, masih negeri kaum muslimin. Nah, tapi ada isu-isu yang membisikkan kepadanya bahwasanya wah kalau pada tahun ini kita tidak memilih si fulan, ya, maka pasti negerinya akan hancur. Dalam keadaan situasi hari ini, biasa dia bisa makan, dia bisa hidup seperti biasa, negerinya aman. Ya. Nah, cuma ada kekhawatiran, maka ini belum masuk dalam situasi darurat. Ya. Sehingga jika ada orang yang membenarkan, misalnya, al-'afwu minkum, masa demokrasi ya, pada situasi yang seperti ini ya, hanya dengan berdalilkan dengan isu-isu walau ada faktanya belum bisa naaf membuktikan ya, pada saat itu juga kedaruratannya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga tidak dibenarkan memakai kaidah ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus lebih mendalami kaidah ini agar jangan sampai salah kaprah dalam mengamalkannya. Ya, memang agama Allah Subhanahu wa taala disyariatkan mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Kita berjalan sesuai dengan kerja dan dari jalan dijalankan sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Contoh misalnya, ya, dalam keadaan hujan, memang ya, hujan itu salatnya ya, dalam syariat agama diringankan boleh salat di rumah. Nah, ya, boleh salat di rumah. Namun sebagai para ulama menyatakan, jika sebuah kondisi, jika sholat yang engkau di rumah tidak bisa menyempurnakan kekhusyuanmu kepada Allah, ataupun melemahkan keimananmu kepada Allah, atau contoh kita kalau sholat di rumah kita kadang sholat ala kadarnya, yang penting cepat selesai misalnya, enggak menambah keimanan kita kepada Allah, tidak menambah ketakwaan kita dengan sholat itu kepada Allah, maka berusahalah dirinya mencari tempat yang bisa menguatkan sholatnya, bisa memberikan tambahan iman dari dirinya. Karena itulah tujuan sholat. Karena itulah tujuan sholat. Jadi bayangkan kepada diri kita, kalau nanti hujan sebulan penuh, nah kita terus sholat di rumah, nah ya boleh, tidak haram. Nah, namun ukur kadar diri keimanan antum. Ya. Kalau kadar diri terus melemah, maka waspada itu. Carilah tempat penyemangat untuk menambah keimanan antum. Jangan antum biarkan mengikuti hawa nafsu ini dengan syariat yang memang Allah Subhanahu wa Taala mudahkan. Intinya kita diminta untuk menyelamatkan keimanan kita dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan. Contoh yang lainnya, barakallahu fikum. Nah, ketika ada khilaf di kalangan para ulama, yang satu berpendapat haramnya, yang satu berpendapat bolehnya, kita memandang ini dengan hawa nafsu. Kan ini khilaf. Agama ini kan mudah. Ya sudah, yang saya mampu aja gitu. Tanpa dia mengkaji terlebih dahulu yang mana yang pendapat yang kuat, yang mana pendapat yang wajib dari kalangan para ulama, tapi dia langsung mengambil inisiatif dari hawa nafsunya, barakallahu. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Dia tidak mengikuti hujjah wal bayan, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Maka ini tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah. Baik, inilah contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala terkait dengan mudahnya syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan syariat umat terdahulu. Kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, fal aqidah al-islamiyah, dan aqidah islamiyah hiya tauhid Allah wa al-ikhlas lahu subhanahu wa ta'ala. Yang namanya aqidah Islamiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah aqidah Islamiyah. Kalau ada orang yang berjalan di atas kesyirikan, maka dia tidak berarti dengan aqidah Islam. Ini lawan katanya, mafhum muqarafahnya. Kalau dia mengaku Islam tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bukan berakidah di atas akidah Islam. Perlu dipertanyakan akidahnya. Nah, kemudian yang termasuk juga akidah Islamiyah, wal imanu bihi bi rusulihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bil yaumil akhir. Dan yang termasuk akidah Islamiyah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada beriman dengan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan dengan malaikat-malaikat Allah, dan dengan hari akhir. Arkanul iman. Nah, rukun-rukun iman. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, inilah di antara akidah Islamiyah. Dan belum habis ya, masih ada satu lagi. Di sini Syekh bin Baz ingin menjelaskan kepada kita pada kalimat beriman dengan hari akhir. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah minal ba'di wal nusyur, beriman terhadap hari kebangkitan. Ya. Wa minal jannati wan nar wa ghairi dzalik. Dan beriman terhadap surga dan neraka dan selain daripada itu. Barakallahu fikum min umur akhir. Jadi perkara-perkara akhir. Karena kondisi ini penting, kenapa Syekh bin Baz merinci mentafsir? Karena ada orang yang mengaku saya beriman kepada hari akhir, tapi dia tidak mengakui hari kebangkitan. Ini masalah. Dia beriman terhadap hari akhir, tapi tidak pernah mengakui adanya Allah yang diakui hari akhir jannah. Maka ini juga termasuk orang yang tidak beriman terhadap hari akhir. Walaupun dia mengatakan beriman terhadap hari akhir. Ya, sehingga yang namanya perkara-perkara yang akan datang di hari akhir nanti semuanya harus diimani. Ya. Dimulai hari kebangkitan, yaumul hisab, ya. Naam, telaga haud, ya. Perjalanan shirath, ya. Menuju jannah atau neraka. Ini semua daripada hari akhir harus diyakini. Nah. Kemudian والإيمان بالقدر خيره وشره dan beriman dengan takdir baik dan takdir buruknya. Ya. Nah, dan di sini juga Syekh rahimahullah mentafsir lagi yang termasuk lingkup daripada takdir baik dan takdir buruk adalah wa annahu subhanahu wa ta'ala qaddara al-asyaa'a na'am. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menakdirkan segala sesuatu. Nah, ini yang pertama harus diimani. Di bab daripada beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Jadi ketika engkau mendapatkan takdir yang buruk, ini dari Allah. Ataupun telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Demikian pula sebaliknya, ketika engkau mendapatkan perkara yang baik, ini takdir yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Bukan artinya ini hasil perjuanganmu. Ya, tidak ada peran Allah Subhanahu wa ta'ala dalamnya. Ya, ini hasil perjuanganku. Ya, maka ini juga salah. Ya, walaupun secara lisan dia mengatakan saya beriman dengan rukun iman yang enam. Saya beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Tapi ketika dalam menjalani kehidupan dalam prakteknya, justru dia mengatakan hal ini. Ya. Inilah satu contoh. Ya. Kalau orang mengatakan, ya, saya akidahnya Islam. Ya. Saya benci orang yang berbeda akidah dengan saya. Subhanallah. Sampai menyayangkan demikian. Kita musuhi orang yang berbeda akidah dengan kita. Ya. Sehingga mereka rangkul semua jamaah. Ya. Firqah-firqah ya. Rasulullah SAW sebutkan itu yang menimpa, ya, 72 firqah yang menimpa, ya. Mereka katakan inilah saudara-saudara kita, satu akidah, karena mereka mau meruntuhkan pemerintah yang zalim, karena mereka mau bersatu untuk menegakkan agama Islam di negeri ini, syariat Islam di negeri ini. Subhanallah. Ya. Ini hanya pengakuan diri saja. Ketika kita teliti, ada Mu'tazilah di dalamnya, ada Qadariyah di dalamnya, ada Jahmiyah di dalamnya, ada Khawarij di dalamnya. Ini maksud bab akidah. Sehingga tujuan Syekh rahimahullah dan para ulama menjelaskan yang mana akidah yang sahihah, yang mana akidah yang batilah, agar kita mengetahui. Bukan hanya karena ada satu tujuan, tapi kita merangkul semuanya mengatakan kita di atas akidah yang sama. Nah, ya, inilah pentingnya untuk mempelajari al-qawadih fil aqidah, perusak-perusak di dalam aqidah. Nah, ya, jadi termasuk daripada takdir baik dan takdir buruk adalah meyakini bahwa Allah yang telah menakdirkan segala sesuatu wa 'alimaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui takdir tersebut. Ya. Terkadang ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak tahu sebelum terjadinya. Allah itu tidak tahu sebelum terjadinya. Dan si fulan ini mengatakan, saya beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Tapi Allah belum tahu takdir itu. sebelum terjadinya, maka ini akidah yang batilah. Akidah yang rusak, akidah yang batil. Maka harus diriki, harus diketahui pada hakikatnya. Kemudian wa ahata biha, dan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah mengetahui semuanya. Allah meliputi semuanya. Wa katabaha indahu Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menulis apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di sisinya, barakallahu fikum. Nah, dan ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 59. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui takdir-takdir hambanya. Allah yang membuat akan takdir itu, kemudian Allah mengilmui, memahami takdir itu, hikmahnya, tujuannya, kenapa Allah takdirkan, Allah tahu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi setiap makhluk. Apapun itu Allah tahu, baik di hadapannya maupun di belakangnya. Kalau makhluk sama makhluk sama makhluk, mungkin yang kita tahu hanya saudara kita secara zahir yang kita lihat. Kita tidak tahu keadaan saudara kita di belakang kita. Tapi Allah meliputi itu semua, itu maksudnya. Tahu di depannya ataupun di belakangnya keadaan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menulis takdir itu, barakallahu fikum. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 59. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa." Dan pada sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci semua yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan Dia sendiri. Melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, artinya apa yang kalian fitnah hamilkumlah, semua perkara yang baik yang makhluk itu tidak mencapai ilmu padanya untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Allah Subhanahu wa taala meliputi itu semua, tahu semua. Yang mungkin kita hanya tahu secara apa yang kita lihat, tapi makhluk terkecil apapun yang di dasar lautan, yang mungkin teknologi manusia di zaman sekarang ini tidak mampu menyentuhnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, barakallahu. Wa la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabasin illa fi kitabin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya pun. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi. Subhanallah. Sebutir biji yang jatuh di dalam kegelapan bumi. Kalau bumi ini semua gelap, digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang makhluk itu meraba-raba. Ada sebutir biji yang jatuh Allah Subhanahu wa taala. Tahu, barakallahu fikum. Dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis di dalam kitabnya. Kitabnya nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, inilah bukti bahwasanya kita beriman terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baiknya maupun buruknya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'ah, wajib bagi kita beriman terhadap hal tersebut, dan tafsirnya telah disebutkan oleh Syekh bin Baz, sehingga akidah kita menjadi akidah yang dikatakan sebagai akidah al-Islamiyah. Kemudian kita lanjutkan sedikit, barakallahu fikum, wa min arkanil Islam, dan juga termasuk daripada rukun-rukun Islam, as-salatu wa zakatu wa siyamu wal hajj. yaitu salat, zakat, puasa dan berhaji. Nah, ini termasuk daripada rukun Islam yang maksudnya adalah masuk dalam kategori syariat agama. Wa min wajibatihi wa faraidihi, dan termasuk dari perkara-perkara yang wajib-wajibnya di dalam syariat Islam, yaitu al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang munkar. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk wajibat. Termasuk wajibat mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Ini termasuk kewajiban-kewajiban. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka? Mereka adalah Bani Israil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Maidah ayat ke-78, Allah Subhanahu wa taala katakan, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka durhaka dan melampaui batas. Apa penyebabnya? Penyebabnya, jawabannya di ayat yang setelahnya, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin nam fa'aluhu la bisa ma kanu yaf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka satu dengan yang lainnya tidak yatanahawna, mereka tidak melarang mencegah tindakan yang munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Sehingga di dalam Islam ada yang namanya an-nasiha, saling nasihat-nasihati, dan termasuk dalam bab nasiha adalah at-tahdzir, mentahdzir, memperingatkan dari seseorang yang menyimpang. Gunanya adalah nasiha, baik menghadir dia, mentahdzir dia. Ini bukan memecah belah, ini termasuk syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau umat Islam hanya sekedar menjalankan agama ini tanpa adanya amar ma'ruf nahi munkar, hanya sekedar lurus-lurus saja, udahlah jangan nasihati dia. Nanti ini akan berpecah belah. Sudah cukup, jangan saja. Bayangkan, demikianlah yang dilakukan oleh Bani Israel. Ketika saudaranya salah, jadi orang kaya. Sudah, itu saja. Tidak usah kita jalan. Nasihat halus. Tidak ada yang kuat sekali an-nasiha, saling nasihat-nasihat di antara mereka. Sehingga yang salah makin salah, yang benar dia untuk dirinya sendiri. Inilah laknat Allah Subhanahu wa taala bagi Bani Israel. Berbeda dengan umat Islam, tentunya umat Islam yang di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Insyaallah. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kuntum khaira ummatin." Kalian ini adalah umat Islam yang sebaik-baik umat. Ukhrijat lin-nas, yang dilahirkan. Untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, Karena kalian, kenapa dikatakan kalian sebaik-baik umat? Karena kalian tak muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah daripada kemunkaran. Inna syariat Islam. Inna syariat agama Islam. Saling tanasuh. Saling menasihati. Nah, saling mengingatkan mana yang hak, mana yang batil. Seorang yang dinasihati harus menerima nasihat yang baik. Nasihat, selama nasihat itu adalah hak, maka dia harus menerimanya. Tidak boleh dia marah, tidak boleh dia kecewa, ataupun dia na'am murka karena dia menasihati tersebut. Ya, demikian pula sebaliknya tentunya. Orang yang menasihati melihat situasi dan kondisi, memiliki adab dan akhlak, melihat ya, orang yang dinasihati tersebut jangan langsung main hajar tanpa ada ya, tahapan demi tahapan dalam rangkaiannya. Nah, maka inilah syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri di atas syariat agama yang mudah, yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankannya ya, dengan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kemudian terakhir barakallahu fikum, kami niatkan ya, ketika kita berbicara dengan amar ma'ruf nahi munkar ya, itu jangan digambarkan semua harus kehendak kita, semau kita. Ketika kita melihat kemaksiatan-kemaksiatan di mana-mana, kita datang ke tempat maksiat itu, kita hancurkan tempat maksiat itu, kita robohkan tempat maksiat itu, kita tutup tempat maksiat itu. Kita adalah rakyat yang mempunyai hak kewenangan untuk hal itu adalah pemerintah. Adalah pemerintah barulah. Tidak boleh kita sewenang-wenang karena beralasan dengan ya, amar ma'ruf nahi munkar lalu kita melakukan semau kita. Dalam biarkan emosi kita kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ya. Ya. Karena Nabi SAW bersabda ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Ya. Barang siapa ya, yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka yang pertama sekali adalah ubahlah dengan tangannya. Ini tahapan yang pertama. Ya. Maka kita lihat kondisi kita. Apakah kita mampu? Contoh misalnya, ada tempat prostitusi, ya, tempat pelacuran. Ya. Ketika kita melihat kemungkaran itu, ya, pada posisi kita sebagai rakyat, apakah kita langsung menjelaskan hadis Nabi SAW ini? Kita rubah dengan tangan kita, terhancurkan tempat tersebut. Ya. Ini kewenangan pemerintah. Ya. Bukan pada posisi ini tahapan kita. Lalu pada posisi apa? Kata Nabi SAW, فَإِلَّا يَتَفِحْ فَبِلِسَانِهْ. Ya. Maka jika kau tidak mampu, kau bukan pemerintah, ya, maka ubahlah dia dengan lisan. Dakwahkanlah dia, ajaklah dia untuk kembali bertaubat ya, kepada jalan yang lurus, yang benar. Ya. Kalaupun ya, yang kita nasihati, ya, kalau kita nasihati dengan lisan, dia disumarah, ya, akan lebih berbuat baik. Ya. Contoh kita, misalnya ada di antara pemimpin-pemimpin kita, pemerintah-pemerintah kita, yang tidak suka untuk dinasihati. Marah dia. Nah, rakyat tidak mampu dan kita terjaga oleh ya, hubungan kita dengan pemerintah. Ya, maka Rasulullah SAW memberikan solusi yang terakhir, yaitu fa'illam yastati' na'af fadiqalbih wa dhalika adaqul iman. Maka bagi barang siapa yang tidak mampu berubah dengan tangannya, dengan lisannya, maka tanamkan dalam hatinya atas kebencian terhadap kezaliman tersebut. Ya. Tanamkan kebencian terhadap kezaliman tersebut di dalam hati kita. Ya. Nah, ini termasuk mudahnya syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dipaksa untuk melakukan yang justru akan menjerumuskan Islam kepada perkara yang ya, buruk. Ya. Image Islam, image yang radikal, yang ekstrim. Dan selama ini kita dengarkan maka dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya, menghidupkan kembali sunnah di negeri kaum muslimin, khususnya di negeri kita Indonesia, yang menghidupkan ya sunnah dari pemerintah kita dekat dengan ahli sunnah, pemerintah kita dekat dengan ya di atas pemahaman salaful ummah. Kita berdoa kepada Allah, tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas kita berada di bawah ya garis syariat agama Islam. Kita tidak boleh memberontak, tidak boleh melakukan perusakan, tidak boleh melakukan demonstrasi ketika melihat kemungkaran. Ada tahapan-tahapan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya Islam. Inilah yang dikatakan dengan Islam rahmatan lil alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Begini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.